كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Melanjutkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan sebagai pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau. Selanjutnya wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur wa qad waqa'a dhalika fi badrin ba'da hadzal kalam. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar yang maknanya, apakah mereka ataukah mereka mengatakan nahnu jami'un muntasir, bahwa kami ini adalah umat yang bersatu yang akan dapatkan kemenangan. Jadi yang dimaksud di sini ucapan mereka orang-orang Quraisy dan yang bersekutu dengan mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah kaum yang kuat yang akan menang menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Mereka, kumpulan manusia itu yakni kaum Quraisy, ya, mereka akan dikalahkan dan mereka akan berbalik ke belakang. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, waqad waqa'a dzalika fi badrin ba'da hadzal kalam. Dan benar-benar yang demikian terjadi pada peristiwa perang Badar setelah ucapan mereka tersebut bahwa mereka adalah kaum yang bersatu yang akan mendapatkan kemenangan. Dan kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, banyaknya jumlah mereka yang berjumlah sekitar 1000 orang ternyata dikalahkan dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya hanya sekitar sepertiganya. Kemudian wa min dzalika qauluhu tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Dan di antaranya pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Masad, Allah nyatakan tabat yada abi lahabi wa tab, kecelakaan pada kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ya binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah bermanfaat baginya harta yang dia miliki, demikian juga upaya yang dia lakukan. Sayasla narun dhata lahab, dia akan memasuki neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, demikian pula istrinya si pembawa kayu bakar yang dia sering mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan ya yakni pohon-pohon yang berduri di jalanan yang akan dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebagian ahli tafsir juga menafsirkan bahwa dia istri yang memprovokasi suaminya ya dengan menyulut kemarahan suaminya untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi jidiha hablum min masad, di mana di lehernya ya terkalung yakni tali yang terbuat dari sabut, yakni Ummu Jamil, seorang wanita yang mulia di tengah kaumnya, namun demi keinginannya untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak merasa malu untuk dia kalungkan di lehernya, yakni tali untuk membawa kayu-kayu untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberitakan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu di antara yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pamannya sendiri Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang nasibnya demikian. Demikian pula dengan sang istri yang membantu suaminya dalam gangguannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan menjadi penghuni neraka. Kemudian wa qauluhu, demikian juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, dzarni wa man khalaqtu wahida, ila qaulihi sa'uslihi saqar. Ini dalam beberapa ayat dari surat Al-Mudatsir, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang salah seorang di antara pemuka Quraisy yang juga menjadi penghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Walid ibn Al-Mughirah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Maka biarkan aku dan dia, yakni yang telah aku ciptakan menjadi seorang yang menyendiri, ila qawlihi, hingga pada firman Allah Subhanahu wa taala, sa'uslihi saqar, saya aku akan melemparkannya ke dalam neraka saqar. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa akhbara an Abi Lahabin wa imra'atihi, maka Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam surat Al-Masad tersebut tentang Abu Lahab dan istrinya. Wa an hadzal wahid bisallin nar, dan demikian juga ya tentang seseorang yang Allah sendirikan tersebut, yakni yang akan masuk ke dalam neraka. Ini yang dimaksud Al-Walid ibn Al-Mughirah. Wa min lazimi dzalika, dan dari konsekuensi yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut pada mereka, baqa'uhum ala kufrihim wa takdzibihim li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni tetapnya mereka orang-orang tadi ya di atas kekufuran mereka dan di atas pendustaan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan kepada mereka keimanan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat-ayat tersebut. Fa waqa'a wa baqau ala dzalika hatta halaku, maka terjadilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut, dan mereka pun tetap di atas kekufuran mereka, hatta halaku, hingga binasanya mereka, yakni hingga matinya mereka di atas kekufuran, dan mereka pun akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu, demikian pula yang selanjutnya dalam surat Al-Hijr di ayat yang ke-95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kafainakal mustahzin, sesungguhnya kami akan memberikan kecukupan kepada engkau wahai Nabi dari orang-orang yang mengolok-olok itu. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fawa'adahu bikifayatihi iyyahum, Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada nabinya untuk memberikan kecukupan pembelaan dari gangguan mereka. Yani orang-orang yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa awqa'a bihimul 'uqubat al-mutanawwi'ah wa hiya ma'rufatun baina ahli siyar. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang tersebut hukuman-hukuman yang beragam, yang ini adalah perkara yang ma'rufah, yang diketahui baina ahli siyar, di kalangan para ulama ahli sejarah. Ya. Kita bisa melihat tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, hukuman atas orang-orang yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di antaranya dalam kitab Sahih Sirah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian wa qawluhu lamma dzakara maqra ru'asail kufri. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makar para pimpinan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala firmankan jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab wa qawluhu fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Tentara-tentara yang mereka ya di sana dalam keadaan mahzum minal ahzab, ya dalam keadaan mahzum yakni terkalahkan, minal ahzab dari berbagai kumpulan ya manusia tersebut. Ya Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang apa yang dialami oleh yakni orang-orang kufar dengan kekuatan-kekuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala beritakan bahwa mereka adalah kaum yang akan dikalahkan. Demikian pula pada firman-Nya, fadharuhum, maka biarkan mereka yakhudhu wa yal'abu, untuk mereka saling berbicara ya dan bermain-main, hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, hingga mereka menjumpai hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Wa qawluhu fi ayati tahaddi, demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni tantangan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar. Maka jika mereka tidak melakukannya, maka sekali-kali mereka tidak akan bisa melakukannya. Fattakun nar, maka hendaklah ya alafu. Pada ayat surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa melakukannya, walan taf'alu, maka sekali-kali kalian tidak akan bisa melakukannya. Fattakun nar, maka takutlah kalian terhadap neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan ya kepada mereka untuk mendatangkan, semisal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, yakni Al-Qur'anul Karim. Dengan mereka tidak akan bisa, dan sekali-kali mereka tidak akan bisa untuk mendatangkan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa akhbara annahum lay yaf'alu fil mustaqbal falam yaf'alu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya mereka sungguh-sungguh ya mereka tidak akan bisa melakukannya fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Falam yaf'alu, dan sehingga mereka pun tidak bisa untuk melakukannya. Dan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya, hingga akhir zaman, hingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali, ya, Al-Qur'an, tidak akan ada yang mampu untuk menyambut tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an, walaupun hanya satu surat, baik itu surat yang panjang maupun surat yang pendek. Dan itu semua menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'an benar-benar kalamullah, bukan ucapan makhluk. Karena seandainya itu ucapan makhluk, tentu sejak dari dulu sudah ada yang bisa mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an. Wa kadzalika fi tahaddi al-yahud, demikian pula pada tantangan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-94 dan 95. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawhu abada. Katakan wahai Nabi kepada mereka, yakni kepada orang-orang Yahudi tersebut, in kanat lakum ad-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas, jika memang kalian, ya, akan mendapatkan di negeri akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk kalian dan tidak untuk manusia selain kalian, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin, maka hendaklah kalian mengangankan kematian, ya, jika kalian memang jujur, ya, sehingga dengan itu kalian segera mendapatkan nikmat yang itu khusus untuk kalian. Walai yatamannauhu abada, sekali-kali mereka tidaklah, ya, menginginkan untuk mendapatkan kematian itu selama-lamanya. Tayyib, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, falam yaqa minhum atamanni fi waqti at-tahaddi alladhi dalla alaihi as-siyaq, maka tidak terjadi dari mereka atamanni, yakni harapan ataupun keinginan untuk mendapatkan kematian pada waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan tantangannya ini, ya, kepada mereka, alladhi dalla alaihi as-siyaq, sebagaimana konteks ayat menunjukkan kepada yang demikian. Ya, jadi apa yang mereka ucapkan bahwa mereka, ya, Allah khususkan dengan jannah, dengan surganya, dan tidak untuk selain mereka, pada kenyataannya yang demikian tidaklah, ya, berangkat dari kejujuran ucapan mereka, karena mereka sama sekali tidak menginginkan kematian. Kemudian wa qawlu ta'ala juga, ya, pada ayat yang lainnya, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kaana tawwaaba." Jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan engkau melihat wahai Nabi manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong dalam jumlah yang demikian banyak, maka sucikanlah, ya, Rabbmu dengan memujinya, dan hendaklah engkau memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha menerima taubat. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa akhbara bi'iddati asya'a qabla wuku'iha. Maka dalam surat tersebut, dan surat An-Nasr ya merupakan surat yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang terakhir, ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Maka di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bi'iddati asya' dengan sejumlah perkara qabla wuku'iha, sebelum terjadinya dari perkara-perkara tersebut. Bimaji'i nasrillahi wal fath, ya, berita dari Allah dengan datangnya kemenangan, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kemenangan kepada nabi dan para sahabatnya. Demikian pula masuknya manusia ya ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Ini setelah kejadian fath, yakni Fathul Hudaibiyah yang kemudian disusul dengan Fathul Makkah, maka ya manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Kemudian wa annahu inda dzalika qad hana ajaluka wa qurbat wafatuka. Dan di saat keadaan sudah demikian, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada nabinya, manusia telah masuk ke dalam Islam dalam jumlah yang demikian banyak, maka pada keadaan yang demikian sungguh menunjukkan telah dekatnya ajalmu dan telah dekatnya yakni waktu wafatmu. Kemudian fakhtum hayataka asy-syarifah bitasbihi walhamdi walistighfar. Maka tutuplah ya kehidupanmu yang mulia itu dengan tasbih, dengan tahmid, dengan memuji Allah, dan dengan istighfar. Baik, ini sebagian dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan sebagai bentuk pertolongan dan pembelaan kepada nabinya. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.